Apa hukumnya seorang wanita yang sudah menikah namun ditinggalkan begitu saja oleh suaminya tanpa memberi nafkah sedikit pun kepada istrinya tersebut, dan setelah satu tahun kemudian wanita tersebut menikah dengan laki lain? Sebaiknya yang seperti ini ada catatannya di pemerintah. Apabila seorang suami ya telah melebihi 4 bulan meninggalkan istrinya, apalagi tidak memberikan nafkah baik yang lahir maupun yang batin, maka istri berhak untuk melakukan fasakh, ya, memisahkan diri dari suaminya tersebut. Nah, oleh karena itu untuk semakin kuatnya hal ini, maka dilaporkan kepada pemerintah agar kemudian ada catatan atau minimal ada saksi-saksi yang kuat yang menjadikan mereka bahwa wanita ini telah menyatakan berpisah dari suaminya tersebut. Nah, sehingga pada saat dia menikah kembali dengan yang lain, tidak ada syubhat, ya, tidak ada keraguan. Sebab kita tidak tahu, kalau tidak ada catatan dan tidak ada ketetapan dari pemerintah, bisa jadi hal yang seperti ini bermasalah. Nah, nanti suaminya mendengarkan itu yang dulu belum ada kata cerai, ya, dan seterusnya. Ya, mungkin saja suatu saat bermasalah. Mungkin suatu saat nanti dia akan minta warisan. Ya. Kalau kemudian wanita ini meninggal, maka dia masih merasa status dia sebagai suami. Oleh karena itu hendaklah yang seperti ini ada kejelasan dilaporkan kepada pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam.